بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد سبحانك اللهم لا نسي ثناءً كما أنت عليك اللهم ألهمنا رشدنا وكنا شرور أنفسنا أما بعد para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, senang sekali kita dapat bersua lewat udara di suasana bulan Syawal yang penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan ini. Semoga amal ibadah yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan yang lalu mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita meraih banyak pelajaran dan pengetahuan di bulan yang mulia tersebut. Karena tentunya di bulan yang mulia itu pula kita banyak menyaksikan di televisi ceramah-ceramah dan mengikuti ceramah-ceramah pula, baik itu di instansi tempat kita bekerja ataupun di masjid dan di tempat-tempat yang lain. Karena biasanya di bulan Ramadan pengajian datang silih berganti mengisi waktu-waktu saum kita. Baiklah, hari ini juga kita akan berbicara tentang ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa ayat dari surah Al-Isra ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang hal-hal yang berkaitan langsung dengan diri dan jiwa kita. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlaku jujur dan dalam menyempurnakan takaran. Dan begitu juga kita harus berlaku adil di dalam setiap perbuatan atau kebijakan kita. Nah, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar kita jangan mengikuti sesuatu yang kita tidak mengetahui atau kita tidak memiliki ilmu dalam hal itu. Karena setiap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa penglihatan, pendengaran, dan hati yang merupakan instrumen terpenting dalam kehidupan ini, semuanya itu akan Allah Subhanahu wa taala pertanyakan kepada kita. Ini menjadi menarik ketika kita melihat hari ini banyak sekali orang-orang yang berkomentar tentang sesuatu yang dia sebenarnya tidak mengetahuinya. Ketika bulan Ramadan yang lalu pun kita melihat dan menyaksikan, mendengar, ya, banyak sekali orang-orang yang menyampaikan dalam bentuk apakah itu ceramah atau pendapat yang sebenarnya dia tidak mengetahui tentang hal itu. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa pendengaran yang Allah telah berikan kepada kamu, kemudian penglihatan dan hati, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala akan mintai pertanggungjawabannya dari dirimu. Bukan berarti itu pemberian tanpa ada pertanggungjawaban, tetapi itu semuanya adalah pemberian yang Allah Subhanahu wa taala mintai pertanggungjawabannya. Justru karena itulah di bulan Ramadan yang lalu kita telah berupaya insyaallah ya menjaga pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati kita, dan kita berupaya untuk menuntun ketiga instrumen penting di dalam diri kita ini yang merupakan panca indera yang utama di dalam diri kita. kepada pendengaran yang baik, penglihatan yang baik, dan hati kita juga senantiasa kita pergunakan di dalam kebaikan pula. Nah, di dalam surah Al-Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada hamba-hambanya dalam firman-Nya yang artinya, andaikan kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini. Artinya, kalaulah sekiranya yang menjadi panglima, yang menjadi pedoman, yang jadi ikutan itu adalah hawa nafsu, bukan ilmu, bukan apa yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala, atau dalam kata yang lebih mengkerucut lagi, bukan firman Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bumi dan langit ini akan hancur, binasa, disebabkan oleh kepongahan, kesombongan, kerakusan daripada manusia itu sendiri. Justru karena itu di bulan Ramadan kita dilatih untuk dapat bersabar, kita dilatih untuk dapat menahan diri, dan kita dilatih untuk dapat mengkontrol diri kita. Dan itu bukan hanya di dalam bulan Ramadan tentunya, di dalam bulan-bulan yang lain, di dalam bulan Syawal ini, dan begitu juga bulan-bulan berikutnya, kebiasaan baik itu perlu kita jaga dan kita biasakan setiap saat. Inilah yang mungkin menjadi pengantar diskusi kita pada hari ini, dan di studio telah hadir Ustaz Zainal Arifin, doktor, yang akan menyampaikan penjelasan lebih lanjut terhadap ayat ini. Fadhol Ustaz. Terima kasih Ustaz Dr. Haji Ardiansyah. Ayat 36 yang kita kaji pada hari ini memiliki beberapa catatan penting yang saya catat di sini ada 3. Pertama, wala takfu ma laisa laka bi ilm. Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Benar kata Ustaz Ardiansyah, dalam memberikan suatu pemahaman hukum di dalam agama, kalau tidak tahu, katakanlah tidak tahu. Jadi jangan sampai memaksakan diri karena ditanya oleh orang, kemudian memaksakan diri tidak tahu, mengeluarkan sesuatu hal yang rupanya berseberangan dari apa yang ditetapkan. Ini pelajaran penting yang pertama. Kalau tidak tahu, katakan tidak tahu, dan tidak tahu itu sendiri adalah bagian dari ilmu. Karena apa? Kalaupun kita tahu, ada baiknya di akhir disebutkan wallahu a'lam bisawab. Hanya Allah yang mau mengetahui apa yang sebenarnya. Artinya apa? Walaupun sudah sampai derajat pengetahuan yang mungkin 100% benar, tetap saja kita diminta sebagai seorang yang berilmu, berilmu padi katanya, semakin berisi semakin menunduk, tetap saja fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada zat yang maha berilmu. Apalagi kalau tidak tahu, maka ini adalah pelajaran yang terpenting. Katakan tidak tahu kalau tidak tahu. Kalaupun tahu, katakan di akhir setiap hukum wallahu a'lam. Itu yang pertama. Yang kedua, inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, kata Ustaz Ardiansyah tadi, semuanya itu harus kita arahkan kepada kebaikan. Kita mendengar, mendengar yang baik, melihat, melihat yang baik, hati kita pun menjadi orang yang baik. Karena apa? Karena memang kita adalah orang-orang yang baik. Makanya iman yang diminta untuk menjadi dasar dari wajibnya kita puasa, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kamu puasa. Kalau tidak beriman, tidak usah puasa. Iman itu dibarengi dengan amal soleh. Innallazina amanu wa amilus sholihat. Kalau beriman, beramal soleh. Di antara amal soleh itu mendengar, mendengar yang baik, melihat, melihat yang baik, memiliki hati, hati pun yang baik, bersih dan suci. Kenapa kita memiliki semua ini dan harus kita arahkan kepada kebaikan? Karena memang yang pertama kita beriman, yang kedua memang kita adalah orang yang baik. Kita baik bukan mengikuti orang baik. Kalau orang baik aku pun baik, kalau orang jahat aku pun jahat. Tidak. Kita baik karena memang kita adalah orang baik. Kita baik karena kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dicaci maki pun kita tetap menjadi orang yang baik. Dihina pun, disiksa pun, tetap kita adalah orang yang baik. Kenapa? Maka poin yang ketiga dari ayat 36 ini, ulaika kana anhu mas'ula. Kalau kita baik, pertanggungjawaban kita pun baik. Hidup ini adalah catatan harian yang akan kita temukan jawabannya, dan akan kita buka lembarannya, di hari kiamat kelak. Iqra kitabaka, baca catatan-catatan harianmu yang di dunia ini. Kafa binafsika alaihi hasiba. Karena apa? Karena apa yang tertulis di situ cukup bagimu sebagai perhitungan. Kalau kita melakukan yang baik, maka tanggung jawab yang kita terima hasilnya pun adalah baik. Hidup ini adalah tanggung jawab. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Itulah kesimpulan ketiga, catatan ketiga dari ayat 36 surah Al-Isra ini. Iya, terima kasih Ustaz Zainal Arifin. Para pendengar yang dimuliakan Allah, tentu kita hari ini perlu kembali bertanya kepada diri kita, sudahkah kita menggunakan pendengaran, penglihatan hati kita dan seluruh potensi yang ada di tubuh kita untuk kebaikan? Karena itu semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk daripada syukur kita kepada Allah adalah menggunakan setiap potensi, setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk dalam rangka menyembah dan tunduk patuh hanya kepadanya. Ini menjadi penting bagi kita menjelang menjalani hari-hari kita di dalam bulan Syawal ini, yang sering sekali kita melihat dan menyaksikan orang-orang begitu masuk ke dalam bulan Syawal atau telah melalui bulan Ramadan, seakan-akan dia kembali kepada kebiasaan dan habitat semula berbuat maksiat yang selama ini di bulan Ramadan mungkin dia sudah tinggalkan. Ini tentu menjadi catatan penting kita, sehingga kita berupaya sekuat tenaga untuk membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang telah kita lakukan di dalam bulan Ramadan yang lalu. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kami, dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan begitu juga bermanfaat bagi para pendengar yang dimuliakan Allah. Saya Ardiansah bersama Ustaz Dr. Haji Zainal Arifin MA. Mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.